Tersiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui asalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri kemanusiaan. Kisah terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. Tersiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui azalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena